pusing sekian keliling, memikirkan nasib diri yang kenyang caci dan maki. Aku cuma penyanyi lagu-lagu beling yang dicap orang rada-rada sinting. Aku cuma penulis syair-syair radikal yang dicap orang rada-rada amoral. Saban-saban dapat pacar dan apel di malam minggu. Wong tuwo pacarku kasar banget, nyatakan tak setuju. Dia bilang aku penyanyi lagu embeling, dan dia bilang aku rada sinting. Dia bilang aku penulis syair radikal, dia bilang aku rada amoral. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada lasinting. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada amoral. Belum sinting benar, belum amoral benar. Belum benar sinting, belum benar amoral. Pernah ku coba buktikan bahwa aku benar waras. Pernah ku coba buktikan bahwa aku bermoral. Tapi wong tuwa pacarku tetap menolak aku, bersikeras tak setuju. Tapi wong tuwa pacarku tak pedulikan aku, sia-sia usahaku. Yeah. Saban dapat pacar dan apel di malam minggu. Wong tuwo pacarku kasar banget, nyatakan tak setuju. Dia bilang aku penyanyi lagu beling, dan dia bilang aku rada sinting. Dia bilang aku penulis syair radikal, dia bilang aku rada amoral. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada lasinting. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada amoral. Ya, belum sinting benar, belum amoral benar. Belum benar sinting, belum benar amoral. Pernah ku coba buktikan bahwa aku benar waras. Pernah ku coba buktikan bahwa aku bermoral. Tapi wong tua pacarku tetap menolak aku, bersikeras tak setuju. Ya, tapi wong tua pacarku tak pedulikan aku, sia-sia usahaku. aduh, sia-sia usahaku.